Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, kita teruskan kembali kajian inilah akidah kelompok sesat Al-Qadariyah. Kita sampaikan tadi ada dua kelompok Qadariyah. Yang pertama, kelompok Qadariyah yang tidak ekstrim namun tetap sesat. Kemudian yang kedua, yang ekstrim, dan ini muncul di akhir generasi para sahabat Rasulullah SAW yang dipelopori diantaranya oleh seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Ya. Kalau antum punya kitab Sahih Muslim, ya, kitab Sahih Muslim, hadis pertama Sahih Muslim, siapa yang tahu tentang apa? Ya, tentang jihad. Wah, ini bahaya nih. Tentang apa? Hah? Enggak pernah lihat kitab saya Muslim. Tentang niat. Nah. Ada lagi? Hah? Tentang iman yang benar, tentang hadis Jibril, tentang Islam, iman, dan apa? Al-Ihsan. Kalau niat, itu hadis pertama Sahih Bukhari. Kelihatannya suka buka Sahih Bukhari sampai terbawa, ya. Jadi kalau Sahih Bukhari, ya betul, hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat. Tapi kalau saya Muslim, hadis Jibril yang pertama, ya, tentang Islam, iman, dan ihsan. Sebelum dibawakan hadis Jibril tadi, ada kisah. Itu diantaranya ringkasannya di sini, ya, tentang kisah Abdullah bin Umar. Kalau ringkasnya, ini sebagian potongannya, ya. Kalau kita ceritakan sebentar, ya. Ada kisah dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Dua orang tabi'in ini datang dari negeri Basra, Irak. Datang ke kota Mekah untuk haji atau umrah dan sekaligus mau minta fatwa kepada salah seorang sahabat Rasul kalau mereka bertemu dengannya. Dan qadarullah, Allah takdirkan mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, ya, bahwasanya ada kelompok di negeri Basra, ya, yang mereka itu yatakaffarunal ilma, rajin belajar ilmu agama. Jadi jangan antum apa meremehkan kelompok-kelompok sesat. Ada di antara mereka yang rajin belajar lebih dari antum, ya. Makanya kalau antum tahu seperti ini, antum harus lebih apa? Semangat belajar ilmu agama, terutama masalah al-aqidah. Kalau kelompok sesat saja rajin belajar ilmu agama meskipun sesat, ya, yang mereka pelajari itu sesat, mereka rajin, apalagi kita belajar yang hak, harus lebih apa? Semangat, ya, terutama masalah al-aqidah. Ada kelompok kata Abdullah bin Ad, kata salah seorang dari tabi'in tadi, yang mereka rajin belajar. Dan kelompok tersebut dipelopori oleh seorang yang bernama tadi Ma'bad Al-Juhani. Di antara keyakinan Ma'bad Juhani dan kelompok Qadariyah, annal amra unfun, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Alias Allah sebelumnya apa? Jahil, naudzubillah min dalik, ya. Ini keyakinan kelompok Qadariyah yang ekstrim, menafikan ilmunya Allah. Allah sebelumnya tidak tahu sampai terjadinya sesuatu itu. Wa 'ala qadar, dan kata mereka Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba-hambanya. Ketika Abdullah bin Umar mendengarkan ucapan salah seorang tabi'in tadi tentang keyakinan sesat kelompok Qadariyah yang ekstrim itu, maka Abdullah bin Umar mengatakan ucapan ini yang sudah kita terjemahkan. Kata beliau, "Idza laqitum haula fa akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'un minni." Kalau kalian bertemu lagi dengan kelompok Qadariyah itu, sampaikan, aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. enggak melempem, ya, enggak mengatakan semua apa, benar, perpecahan umatku adalah rahmat, tidak. Beliau apa, tegas, ya. Kalau memang batil, dikatakan batil. Kalau dikatakan kelompok sesat, ya sesat. Ya, tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Kita juga demikian. Kalau memang, ya, ini sesat, ini bid'ah, ini syirik, ini kelompok yang sesat, harus kita apa, tegas. Jangan melempem, jangan apa, ya, tidak tahu sikap yang benar. Ini para salafus saleh, salah satunya Abdullah bin Umar, mengajarkan kepada kita ketegasan dalam menyikapi apa, kesesatan dan kelompok-kelompok yang sesat. Nah, kemudian kata beliau, waladi nafsi biadi, demi Allah, atau waladi nafsi Abdullah bin Umar yahlih bihi, demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim misla udin dahaban fa anfaqahu ma qabila Allah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang dari kelompok Qadariyah itu memiliki satu gunung Uhud emas, ya, kemudian mereka infakkan, atau dia sampai dia beriman kepada takdir. Kata Imam Nawawi dalam sarah hadis ini, atau kisah ucapan Abdullah bin Umar ini, kata beliau, hadza tasrihun minhu bitakfiri al-Qadariyah. Ucapan Abdullah bin Umar ini dengan tegas jelas mengkafirkan kelompok Qadariyah, yaitu kelompok Qadariyah yang ekstrem ini, yaitu mereka-mereka yang menolak, yang mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jelas-jelas itu kufur, dikatakan kufur. Jadi beda dengan kelompok khawarij. Kelompok khawarij terkadang sesuatu yang enggak kafir mereka katakan apa? Kafir. Namun di sini Abdullah bin Umar tepat sasarannya. Mereka ini sesat dalam masalah takdir, menolak ilmunya Allah, mengingkari ilmunya Allah. Beliau kafirkan, dan beliau berhak karena beliau ulama, dari kalangan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasanya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, bagaimana ketegasan sekali lagi para ulama salaf terhadap kelompok-kelompok sesat tersebut, tidak melempem, karena ini berkaitan dengan masalah al-aqidah. Kemudian juga dari sini kita mengetahui bagaimana pentingnya akidah, apalah artinya menginfakkan satu gunung Uhud emas kalau akidahnya menyimpang, apalagi sampai ke derajat kekafiran. Ya, makanya Ahlussunnah wal Jamaah di antara ciri khasnya senantiasa memperhatikan, mengutamakan, mendahulukan, memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah sahihah. Karena apalah artinya akhlak yang baik? Ya, seperti kelompok musyrikin jahiliyah, mereka punya akhlak yang sangat amat mulia, menghormati tamu, mereka apa, menjamu jemaah haji. Akhlak mereka banyak yang baik. Namun apa artinya kalau tauhid mereka apa? Rusak. Makanya Rasul dakwah pertama kali tentang tauhid. Karena enggak ada artinya akhlak tanpa apa? At-tauhid. Demikian pula apalah artinya ibadah, salat, ibadah, puasa, zakat, haji, muamalah yang syar'iyah kalau tanpa akidah yang sahih. Makanya keliru kalau ada dai yang memprioritaskan dakwah, mendahulukan dakwanya bukan dengan apa? At-tauhid. Ya. Tadi malam seperti jam-jam sekarang ini kita ada daurah bersama Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili, Likok Maftu, soal jawab di Batu, Jawa Timur. Di antara beliau ada pertanyaan tentang masalah dakwah. Beliau sangat amat tegas sekali menyeru para dai-dai terutama di negeri kita untuk memprioritaskan dakwah kepada apa? At-tauhid. Ini dakwah para nabi, para rasul. Cuma memang sekarang ini lagi krisis. Sebagian bahkan punya syubhat, enggak mesti harus dengan tauhid, semuanya punya spesialis masing-masing. Seperti apa? Pedagang di pasar, ada yang jual durian, jual pepaya. Naudzubillah min dzalik, dai di sini disamakan dengan apa? Pedagang di pasar. Naudzubillah min dzalik. Ini otaknya sudah apa? Perlu diperiksa atau diruqyah. Nah. Ini jelas-jelas ya ijma para ulama ahli sunnah wal jamaah, dakwah yang pertama kali harus diprioritaskan dakwah kepada apa? Tauhid, kepada akidah saya. Ya, apa artinya fikih, apa artinya ya akhlak muamalah tanpa al-aqidah as-sahihah. Nah, ini sekilas tentang kelompok Al-Qadariyah yang ekstrem dan yang tidak ekstrem, yang sesat dan yang kafir. Ya, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, barang siapa yang mendustakan takdir, maka dia kafir terhadap Al-Islam. Imam Abu Zur'a Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah berkata, kelompok Qadariyah adalah ahli bid'ah dan sesat. Ya. Kalau dulu ulama salaf sering mengucapkan apa? Bid'ah, bid'ah, bid'ah, sesat, sesat, sesat. Apakah mereka tukang bid'ah? Ya. Na'udzubillah min dalik. Ya. Mereka mengatakan kelompok Qadariyah adalah ahli bid'ah dan sesat. Ya. Dan barang siapa dari mereka yang mengingkari bahwa Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadinya sesuatu tersebut, maka dia kafir. Dan dari sinilah Syekh Muhammad Musa Nasr tadi membagi kelompok Qadariyah ada berapa? Ada dua. Yang sekedar mengatakan Allah enggak mentakdirkan perbuatan maksiat hamba, ini Qadariyah yang mana? Yang tidak ekstrem. Namun benar atau betul? Ya, tetap salah, tetap sesat. Yang kedua, kata Imam Abu Hatim dan Abu Zu'ar Razi, namun yang mengingkari ilmunya Allah, ini yang apa? Kafir. Jadi kelompok Qadariyah tadi ada dua. Nah. Kemudian kita sampaikan di makalah ini, kelompok sesat dalam masalah takdir itu ada dua. Yang pertama tadi kelompok Qadariyah dibagi menjadi dua tadi. Lawannya namanya kelompok Jabariyah. Ya. Lawan kelompok Qadariyah apa? Kelompok Jabariyah. Jabariyah diambil dari kata-kata al-jabr, yaitu paksaan. Ya. Kenapa dinamakan kelompok Jabariyah? Karena mereka meyakini Allah yang memaksa manusia berbuat yang baik maupun yang jelek. Mereka mengatakan manusia itu seperti daun atau bulu yang diterbangkan oleh angin. Tidak punya kehendak sama sekali. Kemana angin bertiup dia ikut. Itulah manusia, kata kelompok apa? Al-Jabariyah. Ini kelompok yang saling berseberangan, berlawanan. Yang satu ekstrem dalam menafikan takdir Allah, sampai mengatakan ya bahwasanya Allah enggak mentakdirkan perbuatan hamba. Ekstrem dalam apa? Menafikan takdir Allah. Yang Jabariyah ekstrem dalam apa? Menetapkan takdir Allah, sampai mengatakan manusia itu enggak punya kehendak sama sekali. Ya. Ahlus sunnah pertengahan. Ya. Ahlus sunnah mengatakan manusia punya kehendak. Ini membantah kelompok mana? Jabariyah. Manusia punya kehendak. Namun kehendak manusia, kata ahlus sunnah, di bawah kehendak Allah. Ini membantah siapa? Itulah salah satu ya sifat ahli bid'ah. Mereka ini mengambil sepotong dari kebenaran, namun meninggalkan kebenaran yang lain. Ya, seperti kelompok Khawarij. Ya, mereka betul mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah. Itu benar, wajib kita pegangi. Cuma mereka ekstrem mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad secara mutlak. Ini yang apa? Keliru ekstremnya di sini. Ya. Al-Sunnah mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah, namun enggak mesti yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan apa? Kafir. Ya, itulah sekali kelompok al-bid'ah berseberangan, al-sunnah selalu wasat. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, humul wasat bainal firq. Al-sunnah senantiasa pertengahan dalam segala hal. Pertengahan tentunya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan akal, namun dengan dalil. Mereka senantiasa pertengahan. Sebagaimana kata beliau, kama annal Islam wasat bainal umam. Sebagaimana Islam pertengahan di antara semua agama. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Islam pertengahan di antara agama Yahudi, agama Nasara. Al-Sunnah juga demikian, pertengahan dalam segala hal. Di antaranya dalam masalah iman kepada takdir. Al-Sunnah mengatakan manusia ketika berbuat yang baik maupun yang jelek itu dengan kehendaknya. Namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti antum di sini, ya. Antum datang ke sini apa ujug-ujug istilahnya, langsung datang ke sini tanpa niat, tanpa ada kehendak, kayak robot di remote seperti itu. Ini adalah apa? Sesuatu yang tidak benar sama sekali. Ya, Islam mengatakan manusia punya kehendak. Seperti dalam ayat tadi, wa ma tasyauna. Tidaklah kalian berkehendak illa an yasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Al-Sunnah menetapkan kedua-duanya. Namun kelompok Qadariyah hanya mengambil kehendak manusia saja. Kelompok Jabariyah mengambil kehendak Allah saja, tanpa menetapkan yang lain. Mereka sesat. Al-Sunnah pertengahan, menetapkan kehendak manusia, namun kehendak manusia masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan di sini ucapan dari Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah. Ini salah satu kitab yang kemarin salah satu masyayikh kita di daurah, yaitu Syekh Shalih Sindi hafizallahu taala, sangat amat menganjurkan untuk para penuntut ilmu agama yang mau mumpuni dalam ilmu akidah untuk mempelajari di antaranya kitab Syarah Aqidah Tahawiyah karangan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Namun ini bagi yang bisa bahasa Ainya. Ya, ini sekadar sekilas info saja. Yang betul-betul mau mumpuni dalam ilmu akidah harus diantaranya mempelajari kitab yang sayang luar biasa, ya. Dan pembahasan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah yang terbanyak masalah iman kepada takdir, ya. Sangat banyak sekali pembahasannya. Ini kita nukil diantara di sini. Beliau mengatakan di antara kelompok sesat, kelompok Qadariyah tadi mengatakan bahwasanya Allah menghendaki kekafiran dari orang kafir dan menginginkannya, namun Allah tidak ridha dan tidak mencintainya. Afwan, ini akidah Al-Sunnah, ya. Kata beliau di awal itu, perselisihan di antara manusia dalam masalah takdir ini sudah masyhur. Namun Ahlussunnah wal Jamaah berkata bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah dan bahwa Allah pencipta perbuatan hamba-hambanya. Kemudian beliau membawakan dalil inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Kemudian beliau mengatakan dan bahwasanya Allah menghendaki kekafiran dari orang kafir dan menginginkannya, namun Allah tidak ridha dan tidak mencintainya. Ya. Dia menghendakinya secara kaunan, secara iradah apa? Kaunia. Namun Allah tidak meridhoinya secara dinan agama. Ini yang kita sebut tadi, iradah kaunia pasti terjadi namun tidak mesti Allah cintai. Namun akidah Ahlussunnah ini diselisih oleh kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah. Sekali lagi, kelompok Qadariyah itu awalnya sendiri. Ketika muncul kelompok Mu'tazilah, akidah kelompok Qadariyah ini diambil, ya. Jangan bingung. Kelompok Qadariyah itu lebih dulu daripada kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah muncul zaman Tabi'in. Insyaallah kita akan sampaikan, namun sekilas info, Mu'tazilah muncul zaman ulama Tabi'in, di antaranya di zaman Al-Hasan Al-Basri. Munculnya di antaranya itu dipelopori oleh salah satu murid dari Al-Hasan Al-Basri. Jadi antum di sini ada pelajaran berharga. Jangan tertipu dengan slogan Syekh Ustaz itu muridnya Syekh Fulan. Ustaznya, Syekhnya Ahlussunnah, cuma enggak mesti muridnya apa? Ikut akidah gurunya yang Ahlussunnah. Di antaranya di sini Al-Hasan Al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atha. Ya, dia menyimpang dari gurunya, membuat kelompok sesat namanya kelompok Mu'tazilah. Jadi jangan tertipu, Ustaz itu kan muridnya Syekh Utsaimin, muridnya Syekh Albani, muridnya Syekh bin Baz. Jangan tertipu tuh. Lihat akidahnya, lihat manhajnya, lihat ilmunya. Karena berapa banyak sekarang ini ada ustaz yang guru-gurunya luar biasa, kedudukannya di mata Ahlussunnah wal Jamaah. Namun dia apa? Ikut-ikutan kelompok-kelompok sesat. Apa artinya propaganda murid seorang guru besar, ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, di antara di sini kelompok Mu'tazilah itu muncul di zaman tabi'in, dipelopori oleh muridnya Al Hasan Al Basri. Namun akidah Al-Sunnah ini diselisih oleh kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwa Allah menghendaki keimanan dari orang kafir, akan tetapi orang kafir menghendaki kekafiran. Mereka lari kepada keyakinan sesat agar mereka tidak mengatakan dia menghendaki kekafiran dari orang kafir lalu dia mengazabnya atas kekafiran itu. Kelompok Qadariyah ini mereka pakai akal-akalan. Kalau Allah itu yang menciptakan perbuatan jelek, ya, perbuatan maksiat, lalu Allah mengadabnya, berarti Allah zalim. Enggak benar ini. Berarti apa? Bukan Allah yang menghendaki perbuatan apa? Zalim tersebut. Ini asal muasal mereka apa? Menafikan takdir Allah dari perbuatan hamba, pakai apa? Akal-akalan tersebut. Ya, makanya Ahlussunnah itu sangat amat menjauh dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Mereka hanya mengambil Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Kata Imam Ibn Abil Is, perumpamaan mereka seperti orang yang lari dari panasnya padang pasir menuju panasnya bara api. Maksudnya mereka ini ingin untuk mensucikan Allah. Karena kalau dikatakan Allah itu yang mentakdirkan perbuatan maksiat kemudian Allah mengadabnya, berarti Allah apa? Zalim. Oh, berarti apa? Allah tidak menghendaki perbuatan tersebut. Ini malah apa? Malah sesat. Sudah betul keyakinan tersebut, namun mereka apa? Menolaknya sehingga mereka pun sesat. Ini perumpamaannya seperti keyakinan kelompok sesat yang lain. Kelompok yang mereka suka mentakwil sifat-sifat Allah, ya, yang tidak mengimani sifat Allah apa adanya. Contoh diantaranya kelompok yang mengatakan Allah itu tidak berbicara dengan suara. Kata mereka kalau Allah berbicara dengan suara, nanti sama dengan apa? Manusia, butuh mulut, butuh lisan. Ya, maka kata para ulama yang pertama membantah mereka, dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan Allah yunadi, Allah menyeru di hari kiamat kepada manusia yang di padang mahsyar, bisautin sami'ahu man ba'uda kama sami'ahu man qaruba. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan Allah nanti akan menyeru manusia di padang mahsyar bisautin, dengan suara yang didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh orang yang dekat. Jelas Rasul yang mengatakan bisaut. Namun mereka mengatakan tidak dengan suara. Karena apa? Tadi pakai akal-akalan mereka yang pendek. Mengatakan kalau Allah bicara dengan suara, sama dengan manusia, butuh mulut. Maka dibantah oleh ulama yang pertama tadi dengan dalil nakal, dalil hadis. Yang kedua secara logika. Atau mungkin secara nas juga. Kata para ulama, banyak sesuatu yang berbicara tanpa apa? Tanpa mulut, tanpa lisan. Antum punya HP enggak? Bisa bicara itu enggak? Ada suaranya kan? Apakah ada lisannya? Ya. Kemudian Allah mengatakan pada hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afahi wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka dan berbicara tangan-tangan mereka. Apakah tangan punya mulut? Mana mulutnya? Hah? Kalau mata aja ya? Atau mata tangan ada nih ya? Ya, nah mulut enggak ada. Allah mengatakan wa qalu li juludim lima syahidtum alaina qalu antakan Allah. Mereka pada hari kiamat mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian wahai kulit-kulit kami bersaksi atas kami? Kulit-kulit mengatakan Allah yang membuat kami bisa apa? Berbicara. Kulit apakah punya mulut, punya lisan? Enggak mesti. Dia bisa bicara. Itu kalau di akhirat. Di dunia pun telah terjadi. Rasul ketika awal-awal diangkat menjadi nabi, ketika berjalan ada apa? Pepohonan yang mengucapkan salam kepada nabi. Mana mulutnya pohon? Di sebelah mananya? Ya. Dan Rasul dalam Sahih Bukhari mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimin al yahud, tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahud, fayaqtulahumul muslimun, kaum muslimin yang akan membunuh orang-orang Yahudi, fayaqtabil yahudi min wal hajar wasyajar, orang Yahudi akan bersembunyi balik pepohonan, di balik pepohonan dan bebatuan, dan semua pepohonan mengatakan, ya Abdullah, ya Muslim, ta'al hada Yahudi wa uqtulhu. Pepohonan mengatakan, wahai Muslim, wahai Abdullah, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Pepohonan bisa apa? Berbicara. Namanya bicara pakai apa? Pakai suara. Ya. Kata para ulama, ini bantahan yang berikutnya. Yang ketiga, kalau mereka mengatakan Allah tidak berbicara dengan suara, berarti Allah apa? Ini yang dikatakan tadi, lari dari panasnya padang pasir masuk ke bara api. Mana yang lebih panas? Sudah pernah nyoba? Naudzubillah. Hai, ini mereka ingin mensucikan Allah. Kalau Allah punya suara, nanti sama dengan makhluk, dengan manusia. Mereka lari dari menyerupakan Allah dengan manusia. Nah, mereka jatuh kepada menyerupakan Allah dengan manusia yang yang bisu, lebih parah. Ya, kalau Al-Sunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara, namun tidak sama dengan makhluk, selesai masalah. Ini akidah Al-Sunnah simple, enggak ruwet, ya, enggak ribet. Kalau mereka ruwet, takwil-takwil salah sesuai. Ya. Al-Sunnah ini akidahnya. Allah bisa berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara dengan Nabi Musa, namun Allah mengatakan wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kemudian kata beliau, mereka lari dari sesuatu namun jatuh kepada yang lebih jelek lagi. Karena lazimnya ucapan mereka bahwa kehendak orang kafir mengalahkan kehendak Allah. Kata mereka, orang kafir itulah yang menghendaki kekafiran. Meskipun Allah menghendaki keimanan. Berarti orang kafir mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ternyata kehendak orang kafir lah yang terjadi, bukan kehendak Allah. Ini adalah sejelek-jeleknya akidah, dan ini adalah ucapan yang dalilnya bahkan itu menjadi dalil. Makanya Rasul mengatakan kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Kenapa demikian? Karena orang majusi itu punya keyakinan adanya dua Tuhan. Tuhan cahaya, Tuhan kebaikan, Tuhan kegelapan, Tuhan kejelekan. Kelompok Qadariyah demikian mengatakan yang baik ciptaan Allah, yang jelek ciptaan manusia. Berarti ada dua Tuhan. Tuhan kejelekan yaitu manusia itu sendiri, dan Tuhan kebaikan. Makanya Rasul menyamakan mereka dengan kelompok Majusi. Kemudian kita tutup dengan kisah yang sangat menarik antara seorang Arab Badui dengan kelompok Qadariyah, dengan tokohnya Amr bin Ubaid. Ya, suatu saat ada orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid yang sedang duduk di majlis dengan murid-muridnya. Orang Arab Badui dengan fitrahnya dia mengatakan innana qatiqat suriqat. Wahai Amr bin Ubaid, Amr bin Ubaid ini tokohnya kelompok Mu'tazilah yang berpemahaman Qadariyah dalam masalah takdir. Wahai Amr bin Ubaid, untaku dicuri, tolong doakan semoga untaku dikembalikan. Maka sang Amr bin Ubaid, tokoh kelompok Qadariyah Mu'tazilah, mengatakan, ya Allah, unta orang ini telah dicuri, meskipun sebetulnya engkau tidak menghendaki untuk dicuri, maka kembalikan, ya Allah, unta orang tersebut. Dengan fitrahnya sang Arab Badui mengatakan, la hajati li fi du'aika. Kalau seperti itu doamu, aku gak butuh. Amr bin Ubaid heran, tadi minta doa, sekarang didoakan kok gak mau. Kata orang Arab Badui dengan fitrahnya mengatakan, sebagaimana engkau mengatakan Allah tidak menghendaki untaku dicuri namun tetap dicuri, maka demikian kalau Allah menghendaki untaku dikembalikan namun tidak dikembalikan, apa faedahnya doa itu? Mubazir. Inilah akidah fitrah. Secara fitrah bisa membantah. Seperti fitrah manusia, Allah di atas langit. Ini fitrah manusia. Semua orang berdoa, hatinya mengarah ke atas langit. Meskipun dia mengatakan Allah di mana-mana, namun hatinya mengatakan Allah. Ini akidah fitrah, enggak bisa dibohongi. Seperti dalam kisah Imam Al-Juwayni, Imamul Haramain, yang mengatakan Allah di mana-mana. Muridnya mengatakan, wahai Syekh, engkau mengatakan Allah di mana-mana. Namun bagaimana aku ini bisa mengalahkan bisikan hatiku yang senantiasa mengatakan Allah ada di atas ketika aku berdoa. Sang guru pun apa? Terdiam, enggak bisa menjawab. Sampai terakhir dia mengatakan, "Hayyarani Hamadani, Hamadani membuatku bingung." Kenapa? Inilah akidah fitrah, sedangkan akidah Allah di mana-mana akidah yang apa? Yang ribet, ya, yang ruwet. Kenapa enggak berdasarkan dalil? Kemudian kalau Allah di mana-mana, apakah Allah di toilet? Di tempat-tempat kotor, naudzubillah min dzalik. Ya, ini akidah apa? Al-fitrah. Ya, seperti ada juga, ya, yang lucu juga. Ya, bukan lucu, namun apa? Ini sesat. Namun, ya, terkadang memang, ya itulah. Ya, ada dai yang tidak mau mengimani Allah di atas langit. Ya, mengatakan Allah mewujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Ya. Pakai katanya asal dari Ali, seandainya itu benar asal dari Ali, ini bertentangan dengan ayat, dengan hadis yang banyak, bahkan lebih dari 1000 dalil tentang Allah di atas langit. Dia mengatakan Allah tidak di atas langit, namun ketika menunjuk arah Allah, dia mengatakan ya Allah. Kenapa nggak bisa fitrah dia apa? Dibohongi, ya, hati kecil nggak bisa dibohongi. Inilah sekali lagi akidah fitrah, akidah yang mengatakan bahwasanya semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk kesesatan, dan menyelamatkan kita dari kelompok-kelompok sesat, dan semoga Allah menjadikan takdir kita di dunia maupun di akhirat takdir yang baik. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Bismillah. Ini ada pertanyaan, di zaman sekarang ini banyak yang mengaku ahlu sunnah, tapi mereka banyak melakukan kebid'ahan dan kesyirikan. Lalu bagaimana cara membedakan ahlu sunnah dan ahlu syubhat atau bid'ah? Di pertanyaan ini sudah ada apa? Ada jawabannya. Antum mengatakan melakukan bid'ah dan kesyirikan, mengaku ahlu sunnah. Berani ini ahlu sunnah yang gang buntu ini. Iya. Jadi kalau sudah diketahui dia berbuat kebid'ahan bahkan kesyirikan, maka bukanlah dia sebagai ahli sunnah meskipun punya akta notaris ahli sunnah. Apa artinya pengakuan tanpa apa? Bukti di lapangan. Namun kita perlu belajar dulu apa itu akidah ahli sunnah, apa prinsip ahli sunnah. Dari situ kita akan bisa membedakan mana ahli sunnah yang sebenarnya, mana ahli bid'ah yang mengaku sebagai ahli sunnah. Seperti barang sekarang kan ada yang apa? Asli ada yang KW. Sama ahli sunnah yang asli ada yang apa? Yang KW. Ada salafi yang asli ada yang KW. KW pun banyak levelnya. KW 1, KW 2, KW 10. Oh ya, maka hati-hati. Nah. Saya seseorang yang baru berhijrah. Untuk memperluas ilmu saya, langkah pertama apa yang harus saya lakukan? Ilmu apa saja yang harus saya pelajari di awal untuk berkokoh saya? Dan kitab-kitab apa saja yang harus dipelajari? Masya Allah, ini pelajaran 1 jam. Gak habis ini. Yang pertama, langkahnya cari ustadz yang betul-betul ahlu sunnah yang asli tadi, ya. Kemudian, tadi sudah kita sampaikan cirinya, mereka berpegang teguh dengan ajaran sunnah para sahabat, dan berpegang dengan akidah para salafu as-salih, bukan salafu toleh. Kemudian, mempelajari kitab-kitab akidah, ya. Insya Allah yang salafi sejati pasti memprioritaskan dakwanya kepada pelajaran al-aqidah. Makanya pegang erat yang pertama dulu. Kalau sudah tahu siapa yang dai ustadz salafi al-sunnah wal jamaah sebenarnya, pegang erat. Kemudian apa? Dari situ antum akan mempelajari kitab-kitab yang sangat bermanfaat bagi para pemula. Jangan pemula yang baru hijrah hanya diajari masalah fikih, diajari masalah akhlak, diajari ibadah. Nanti akan apa? Jatuh ke tangan alil bidah. Ya. Kenapa? Enggak tahu akidah, enggak tahu mana, dikira semua dai itu apa? Baik. Diajari keharmonisan rumah tangga, nanti artinya apa? Harmonis dengan alil bid'ah, sehingga nggak bisa membedakan mana alil sunnah, mana alil bid'ah. Pelajari akidah yang saya, akidah para salafus saleh. dan banyak-banyak berdoa kepada Allah semoga ditetapkan di atas akidah yang sahih. Wallahu a'lam. Mengapa kebanyakan pelaku teroris berpenampilan seperti Ahlus Sunnah? Yang ini kita sampaikan tadi, Ahlus Sunnah ini banyak yang KW juga. Maka kita harus betul-betul waspada, berhati-hati. Di antara caranya, sekali lagi untuk membedakannya, dengan belajar akidah salaf. Di situ ada prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Dari itu kita akan bisa membaca, bisa menghukumi mana itu Ahlus Sunnah yang sebenarnya, mana yang tidak. Dan kaidahnya, orang itu dikatakan Ahlus Sunnah kalau berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang ada dalam kitab-kitab akidah para salafus saleh. Tidaklah berjenggot, cingkrang itu ciri khas, artinya pembeda antara Ahlus Sunnah dengan ahli bid'ah. Betul itu syariat, betul itu sunnah Rasul, betul itu kewajiban bagi seorang muslim. Namun itu bukan pembeda. Mana yang membedakan? Akidah. Makanya kalau mau lepat-lepatan jenggot, Usama bin Laden luar biasa jenggot. Namun enggak menjamin dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, Makanya kita pertengahan. Harus pertengahan dalam artian kita yakin sekali lagi bukan menghina jenggot, naudzubillah min dzalik, kita berjenggot, kita mengikuti sunnah Rasul. Ini kewajiban bagi setiap muslim. Akan tapi ini bukan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka keliru kalau ada orang mengatakan setiap yang berjenggot teroris. Tidak benar sama sekali. Jenggot sunnah Rasul. Jangan menyalahkan jenggotnya, salahkan yang salah. Di antara kesalahan teroris, pemikirannya, akidahnya yang sesat. Dan sudah kita sampaikan pada kajian masalah kelompok Al-Khawarij. Dan juga kita sebagai Ahlus Sunnah harus tahu tadi ciri khas Ahlus Sunnah itu apa. Bukan penampilan seperti ini. Bukan sekali lagi kita meremehkan, tidak, cuma ini bukan ciri khas. Berapa banyak ahli bid'ah juga punya penampilan seperti ini, namun itu bukan apa ciri khas ahli sunnah. Kenapa? Yang membedakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah masalah akidah. Makanya itu jangan tertipu, karena ini sudah pernah terjadi, terutama di Surabaya. Ada kajian jamaah dakwah salafiyah, ngundang ustaz jenggotan betul cingkrang, namun ternyata ketika diteliti fannya kelompok teroris. Kenapa kau diundang tadi? Gara-gara apa? Cuma bermodal jenggot. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi kita bukan menghina, naudzubillah min dzalik. Cuma ini bukan ciri khas. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang enggak berjenggot namun Ahlus Sunnah, karena memang enggak tumbuh jenggotnya. Banyak kan yang enggak tumbuh jenggotnya? Belum baligh kan? Mungkin ada yang sudah baligh tapi enggak berjenggot. Ada, jangan dipaksa pakai minyak telon, pakai minyak. Jadi harus pertengahan. Jenggot kewajiban setiap muslim. Kalau yang sudah tumbuh jangan dipotong. Namun itu bukan ciri khas. Bukan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang merupakan ciri khas pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Bid'ah adalah masalah apa? Prinsip-prinsip akidah. Dan itu sekali lagi bisa kita ketahui kalau kita belajar akidah para as-salafus saleh, seperti akidah tadi Ahlus Sunnah itu Qutbuddin Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zah Ar-Razi, kitab Ushul Sunnah karang Imam Ahmad. Kalau kita belajar kitab-kitab akidah salaf itu, kita akan bisa membedakan mana Ahlus Sunnah dengan ahli al-bid'ah. Jika takdir baik dan buruk kehendak Allah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menisbatkan Allah kepada takdir yang jelek? Apakah dia berdosa telah menisbatkan tersebut? Di antara adab seorang muslim, tidak menyandarkan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda dalam doa beliau, wasyarru laisa ilaik. Kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Apakah kalau misalnya dalam berdoa, betul Allah itu pencipta semua makhluk. Anjing, monyet itu ciptaan Allah. Namun ketika anda berdoa, apakah anda mengatakan ya Allah pencipta anjing, pencipta? Itu betul sebetulnya, cuma apa? Bukan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata ulama, jin saja, itu ketika berucap sangat beradab kepada Allah. Seperti yang Allah kisahkan dalam surat Al-Jin, jin mengatakan, wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada. Kami tidak mengetahui apakah kejelekan yang dikehendaki di atas muka bumi ini ataukah Rob mereka yang menghendaki kebaikan petunjuk bagi mereka. Paham enggak? Hah? Apa intinya di sini? Hah? Apa yang dinamakan adabnya jin terhadap Allah di sini? Saya ulangi terjemahannya. Kata jin, kami tidak mengetahui apakah kejelekan yang dikehendaki di atas muka bumi ini ataukah Rob mereka, yaitu Allah, menghendaki petunjuk bagi mereka. Ada yang bisa paham gak? Ya, biar gak ngantuk. Jin juga menunjukkan kepada Allah. Apa? Ketika kejelekan jin di... Asanta, ini baru yang gak tidur ini. Yang lainnya... Dalam kejelekan, jin tidak menyandarkan kepada apa? Allah. Enggak disebutkan subjeknya. Kami tidak mengetahui apakah kejelekan yang dikehendaki. Mana subjeknya? Enggak disebutkan. Namun ketika masalah kebaikan petunjuk, jin mengatakan apa? Apakah Rob mereka, yaitu Allah, yang menghendaki kebaikan. Makanya dari sini pula, ya tidak boleh seorang muslim menyandarkan atau berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat. Ya, dalam masalah maksiat gak boleh orang itu berhujah dengan takdir. Ditanya, kenapa gak sholat? Sudah takdir. Orang seperti ini ya, ini sekedar contoh, jangan dipraktekkan ya. Orang seperti ini coba ditempeleng, ya. Marah enggak dia? Kalau dia enggak marah berarti ya. Kalau marah, jawab apa? Jelas-jelas enggak benar sama sekali. Makanya dulu ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau menghukum orang yang mencuri atau sang pencuri mengatakan, sebentar wahai amiral mu'minin, saya tidak mencuri kecuali dengan takdir Allah. Maka Umar bin Khattab menjawab, demikian pula aku tidak memotong tanganmu kecuali dengan takdir. Makanya sekali lagi, manusia enggak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat. Kenapa? Karena manusia punya kehendak. Dia bukan robot, dia bukan apa? Terpaksa berbuat demikian. Makanya orang yang dipaksa itu enggak berdosa. Ya. Bahkan apa, ketika dia dipaksa untuk berbuat kekufuran dan dia mengikuti kekufuran tersebut, dia enggak berdosa. Man kafara billahi mim ba'di imani illa man ukriya wa qalbu mutmain bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya kecuali yang dipaksa, sedangkan dia apa? Tenang dengan keimanan. Misalnya ada orang yang megang pistol disuruh untuk sujud kepada kuburan keramat. Kalau antum menuruti namun hati tetap mengingkari, tidak ada dosa, ya. Karena apa? Terpaksa. Antum nggak berkehendak, ya. Namun di sini ada perincian. Secara asal boleh menuruti, nggak dosa sama sekali. Namun mana yang afdol? Menuruti atau menolak, membela akidah sampai mati, ya. Kata Syekh Utsaimin, ada perincian. Kalau orang itu bermanfaat bagi masyarakat, orangnya kaya raya, tajir besar, uangnya untuk ya fisabilillah menyumbang dakwah, menyumbang fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, maka lebih baik dia mengalah, ya, menuruti paksaan tersebut, namun hati tetap apa? Mengingkari. Adapun orang yang enggak ada manfaatnya. Yang ngaji, masya Allah, ziarah jin sholat, cuma untuk masyarakat, kurang bermanfaat, lebih baik mati sudah. Apalagi pengangguran enggak ada. Ya, belum nikah lagi. Ya. Ini kurang lebih seperti itulah. Jadi itu yang afdol. Cuma secara asal boleh-boleh saja, enggak menuruti. Wallahu a'lam. Ya. Minta nasihat untuk penuntut ilmu yang sibuk mendakwahkan orang lain namun lalai mendakwahi keluarga. Ya, ingat sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, prioritas kita, kita dulu, kemudian keluarga kita. Ini prioritas utama, kemudian yang lain. Namun bukan berarti kalau kita misalnya sudah mendakwai keluarga-keluarga enggak bisa didakwai, dalam artian tidak mau menerima, berarti kita enggak boleh mendakwai orang lain, tidak. Tetap dakwah semuanya. Namun prioritas utama diri kita, keluarga kita, kemudian yang dekat-dekat dengan kita. Ya, ada skala prioritas, cuma tidak dilarang seandainya yang dekat belum bisa apa menerima. Ya, jangan sampai kita juga mencela itu keluargamu masih jelek dan sebagainya. Ini kita harus apa? Tetap watawasabil haq watawasabi as-sabr. Apa boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah walaupun dia suka membawa hadis sahih? Tidak boleh. Jangankan hadis-hadis sahih, membawa ayat Quran pun tidak boleh. Karena apa? Dia akan takwilkan sesuai dengan apa? Akalnya. Ya, makanya dulu ada kisah Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan atau dikatakan didatangi oleh ahli bid'ah, kemudian ditawarkan untuk dibacakan ayat Al-Quran. Muhammad bin Sirin gak mau mendengarkannya. Bukan gak mau mendengarkan ayat Al-Quran, bukan. Ya, dia mau dibacakan hadis, gak mau. Kenapa? Takut ditakwilkan, takut ditafsirkan tidak dengan penafsiran yang benar, lalu akan masuk ke dalam hati dan susah untuk apa? Keluar. Kata para ulama, asyubah khattafa, syubuhat kerancuan dalam beragama itu cepat menarik, namun hati dha'ifah, lemah. Maka jangan pernah mencicipi kesesatan majlis taklimnya ahli bid'ah. Seandainya dia hafal Al-Quran, hafal hadis, jangan dengarkan. Kenapa? Berbahaya penafsirannya, berbahaya apanya? Pemahamannya. Ini sekali lagi, dan ini yang difatwakan oleh para ulama-ulama sejarah. Dan ini pula firman Allah, ini pula larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa qad nazzal 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatil la yukfaru biha aw istahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Kata ulama tafsir di antaranya Abdurrahman As-Sa'di, bahwasanya di antara yang memperolok ayat Allah adalah ahli bid'ah. Karena mereka suka apa? Mengotak-atik ayat-ayat Allah dengan menafsirkannya dengan hawa nafsu mereka. Maka Allah mengatakan, "Fala taq'udu, mau jangan duduk bersama mereka." Ya. Syubhat ini sangat amal luar biasa, seperti syubhat kelompok teroris misalnya. Ya, jangan dekat-dekat dengan mereka. Berapa banyak korban-korban pemikiran mereka? Meskipun terkadang dari orang-orang yang mengaku ahli sunnah atau yang pernah belajar dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, ada satu orang yang pernah belajar di Yaman bersama Syekh Mubil, namun sekarang apa? Ikut ISIS. Naudzubillah min dzalik. Bukan berarti kita meremehkan ulama tersebut, tidak. Cuma apa? Inilah namanya syubhat. Kalau sudah mencicipi syubhat, Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, semakin Allah apa? Simpangkan. Maka jangan dekat-dekat. Dan ini juga wasiat Rasulullah SAW, man sami'a adukum bid-dajjal falyana anhu. Barang siapa mendengar keluarnya dajjal nanti, jangan mendekat, menjauh. Kenapa demikian? Kata beliau, fawallah, demi Allah, inna rajul yasibu anna mu'minun fayattabi'u lima yabasuna syubhat. Ada seseorang yang dia pede mengaku beriman, kuat imannya, menantang dajjal, menemui dajjal, mendekati dajjal, akhirnya dia apa? Bertekuk lutut dan mengikuti syubhat dajjal. Kata para ulama, jana al-imam Ibnu Battah, ahlul bid'ah syubhatnya lebih lengket daripada syubhatnya apa? Dajjal. Dan dajjal jika dibandingkan dengan ahlul bid'ah banyaknya, lebih banyak ahlul bid'ah. Kenapa? Yang pertama, kalau dajjal ada tandanya, yaitu apa? Ahlul bid'ah ada tandanya, saya ahlul bid'ah ada. Dajjal keluar berapa kali seumur dunia ini? Sekali saja. Ahlul bid'ah kapan munculnya? Setiap detik muncul, setiap hari muncul. Ahlul bid'ah dajjal gak bisa masuk kota mana? Jakarta? Kota Mekah, Madinah. Ahli bid'ah bisa masuk enggak? Hah? Bisa bertelur di dalamnya. Dan itu banyak. Ya. Inilah bahayanya apa ahli bid'ah. Ya, artinya apa? Kalau Rasul melarang kita mendekati Dajjal, apalagi apa? Ahli bid'ah. Nah. Bagaimana jika siapa yang daftar? Ya tidak selayaknya seorang muslimah ya itu harus punya rasa malu yang lebih daripada yang lain. Kita saja laki-laki kadang malu ya, sampai pamer foto dan sebagainya, setiap kali diupdate fotonya kadang pakai warna biru, warna putih dan sebagainya. Ya, ini sekali lagi tidak selayaknya seorang wanita ya harus punya rasa al-haya. Nah, apalagi cadar, pakai cadar kemarin foto apa sih? Ya nah, inilah zaman now. Ya. Akhwat zaman now, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita harus meyakini apa yang Allah telah tulis dalam Lauhul Mahfudz tidak mungkin bisa berubah. Karena kita enggak tahu apa yang di Lauhul Mahfudz, maka tugas kita beramal, bekerja, berusaha menggapai yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Dan ini yang Rasul sabdakan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah dalam mencari yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, tawakal, terjadi apa terjadi, yang penting kita sudah berusaha, beramal yang sebaik-baiknya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, jangan berkhayal apa yang dilawan Mahfud. Dan juga jangan apa bermimpi. Enggak usah berusaha, enggak usah bekerja. Kalau memang takdirkan kaya, akan kaya. Maka kita katakan kalau engkau punya prinsip seperti itu, coba jangan makan 3 hari saja. Ya. Dengan prinsip kalau Allah takdirkan kenyang, pasti akan kenyang. Siapa yang kita mau? Coba di sini. Enggak usah banyak-banyak, 3 hari saja. Ya. Sunatullah, ada hukum sunatullah, ada hukum sebab akibat dalam urusan dunia ataupun apa akhirat. Orang nggak akan mungkin pintar dalam urusan dunia ataupun akhirat kecuali dengan belajar. Innamal ilmu bi ta'allum. Jadi belajar takdir atau iman kepada takdir bukan mengajar orang malas, tidak. Kita harus apa? Kata Rasul, ihris ala man fauka. Betul-betul apa bersemangat. Seandainya kita gagal dalam usaha kita, Rasul mengatakan, lau asabaka syai, seandainya engkau ditimpa musibah, gagal proyek, gagal dalam berdagang bisnis, falataku lau kana kada la kana kada wakala. Jangan mengatakan seandainya demikian akan demikian demikian. Seandainya saya enggak berdagang jeruk, saya kan enggak akan bangkrut misalnya. Jangan mengatakan seandainya, namun katakan qadarullah. Ini sudah takdir Allah. Makanya orang mukmin enggak akan tertimpa stres, apapun musibah enggak akan. Kenapa? Allah sudah takdirkan, mau apa kita? Dan kita yakini pasti ada baiknya. Minimal ingat sabda Rasul, innallaha idza habbaka man ibtala. Apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan mengujinya, menimpakan musibah. Maka apa? Husnudzon kepada Allah. Jangan apa? Su'udzon. Yakini pasti ada hikmahnya. Mungkin sekarang kita enggak tahu, namun insyaallah harus husnudzon. Pasti ada hikmah yang baik yang mungkin sekarang kita enggak menyadari, namun apa besok atau lusa atau yang akan datang kita akan tahu, oh ternyata apa ini hikmah yang dulu kita apa sedih karena kita demikian demikian. Contoh yang konkret, dulu ada kisah pesawat Air Asia yang apa tenggelam di atau dari Surabaya kan itu. Ada sekelompok sekeluarga mau bertamasya, ternyata ketinggal oleh pesawat itu. Tentunya apa kalau ketinggalan pesawat mau rekreasi, tamasya, sedih atau gembira dia? Sedih luar biasa, satu keluarga enggak jadi pergi. Namun berapa jam setelah itu dia apa? Sangat gembira, sangat bahagia. Kenapa? Enggak ikut rombongan yang tenggelam di laut. Ini hikmah dari Allah. Awalnya sedih, namun apa? Oh, ternyata hikmahnya seperti itu. Kita enggak tahu, namun yakini ada hikmah yang baik dari segala musibah tersebut. Wallahu taala alam. Apakah seseorang yang mentakwil ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya termasuk Al-Qadariyah? Enggak mesti. Tergantung ayat yang mana dulu. Kalau masalah takdir, iya mungkin. Namun, salah satu penyebab kesesatan umat Islam itu kata para ulama, salah mentafsirkan atau gagal paham tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Kitabiyah mengatakan, wahal kharajatil khawarij warafaratir rawafid wa tazatil mu'tazilah wa farakatil ummah ala sintaini wa sabi'a millah illa bita'wil fasid. Tidaklah kelompok Khawarij memberontak, tidaklah kelompok Syiah Rafidhah menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar, tidaklah kelompok Mu'tazilah tersesat, tidaklah umat terpecah menjadi 72 kelompok yang sesat, kecuali sebab utamanya takwil yang fasid, takwil yang rusak, penafsiran yang keliru tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan tertipu tadi. Ya, ada ustaz sesat yang salah apa pemahamannya. Seperti yang kita kisahkan, Abdurrahman bin Muljam, nenek moyangnya kelompok teroris, membunuh Ali bin Abi Thalib dengan dalil ayat surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashri nafsa batiwa amardotillah. Di antara manusia, ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad jalan Allah, membunuh Ali bin Abi Thalib pakai dalil ayat. Yang keliru apanya ini? Hah? Pemahamannya. Ya, makanya ulama ahli sunnah senantiasa mengatakan laisa sya'nu an tastadil wa innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahiha. Ukurannya bukan engkau berdalil dengan ayat ataupun hadis, namun bagaimana engkau menempatkan ayat dan hadis tersebut sesuai dengan pemahaman para salafu as-saleh. Apakah ada tuntunan dari Rasulullah SAW terhadap bom bunuh diri di waktu tertentu? Tidak ada, ya. Kalau ada yang mengatakan dulu sahabat ada ketika berperang dia pakai apa? Ya, pedang di kerumunan orang-orang kafir sampai dia pun terbunuh. Ya, dikiaskan dengan bom bunuh diri yang ada sekarang, ya ini hanya maka sesuatu yang berbeda. Yang pertama apa? Dulu para sahabat itu, ya seperti kisah tadi, ya membawa pedang kemudian diputar-putarkan kepada musuh. Dia apa? Masih berperang, masih melawan, ya. Kemudian yang membunuh dirinya siapa? Musuh. Kalau bunuh diri siapa yang membunuh? Dia sendiri, ya. Ini mati sangit. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, apalagi kejadian yang kemarin ini sama sekali bukan jihad sama sekali, ya. Bahkan sampai anaknya dikorbankan, istrinya dikorbankan. Sedangkan Rasul mengatakan, ya man qatala nafsahu bi syai'in udhiya fid dunya udhiba bi yaumil qiyamah. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu di hari kiamat. Kalau dia membunuh dirinya dengan pedang di hari kiamat, dia akan membunuh dirinya dengan pedang juga, diadab dengan pedang tersebut. Kalau dia membunuh dirinya dengan makan pentol misalnya, pentol segini ya, minum telan. Kalau mau bunuh diri, ya ini sekali lagi Islam bukan tidak mengajarkan terorisme dan terorisme bukan ajaran dari al-Islam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumullahu khairan kasat perhatiannya. Aku lupa lihada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.